Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di akhir bab atau juz yang ketiga kita akan membahas tentang mad lazim yang terjadi pada huruf. Kalau yang kemarin adalah mad lazim pada kalimah, maka yang sekarang adalah mad lazim pada huruf. Kita mengenal beberapa huruf dari huruf-huruf Arabiyah yang diletakkan di awal beberapa surah, seperti alif, ya, lam, mim, ya, sin, toha, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu huruf-huruf itu, ya, kita dapati dalam awal as-suwar, di awal beberapa surat, seperti dalam surat Al-Baqarah, apalagi surat Ali Imran, ya. Kemudian lagi surat Al-A'raf, ya. Surat apa lagi? Kalau Alif Lam Ra, surat apa itu? Surat Yusuf, surat Yunus, ya. Surat Hud, Alif Lam Mim Ra, ya. Surat Ar-Ra'd, Hamim, ya. Surat pada juz 25, sekitar surat Asy-Syura, Az-Zukhruf, dan yang lain-lain. Jumlah huruf yang kita dapati di permulaan beberapa surat itu ada 14, ya. Ada 14 huruf, ya. Tidak semua huruf terlibat, hanya 14 saja separuhnya, yaitu huruf-huruf yang terhimpun dalam rangkaian kata-kata ini. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, ta, ain, alif, lam, ha, sin, ya, dan ra, ya. Nah, keempat belas huruf ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama alif, ya. Alif, pengucapan alif tidak ada mad, ya. Dalam mengucapkan alif maka tidak ada mad. A-nya pendek, li juga pendek, alif, ya. Tidak dibaca alif tapi alif, ya. Ini tidak mengandung alif, tidak mengandung huruf mad. Yang kedua, jenis yang kedua adalah lima huruf yang mengandung mad tabi'i, yaitu huruf-huruf yang terdapat dalam rangkaian kata hayyun tahur. Ha, ya, tahara, ya. Huruf ha kalau dibaca adalah ha dan alif, ha. Kemudian ya juga ya, to, kalau dituliskan to, fathah, alif, ya. Maka dibaca berapa harokat? Dua harokat, nah. Ha, ya, tahara. Yang berikutnya 8 huruf. Nah, inilah huruf-huruf yang dibaca dengan mad, yaitu mad lazim harfi. Mad lazim apa? Harfi. Kenapa mad lazim? Karena di sini ada mad yang bertemu dengan sukun lazim, sukun yang memang pada asalnya sukun. Kenapa dikatakan harfi? Karena terjadi pada huruf, yaitu huruf-huruf tertentu yang berjumlah 8 yang kita dapatkan dalam beberapa awal surat. Nah, taib, yaitu kalimat ini, naqasa asalukum. Nah, coba antum ambil satu huruf, nun misalkan. Ya, huruf apa? Nun. Huruf nun itu mengandung tiga huruf, yaitu apa saja? Nun itu sendiri, wawu sukun, dan nun sukun. Nun. Ya, coba antum baca nun. Nah, di sini huruf nun dhammah wawu itu kan mad, ya, nu, bertemu dengan sukun pada nun yang terakhir, dan sukunnya adalah sukun lazim, sukun yang memang asli sukun. Oleh karena itu dibacalah dengan mad lazim yang panjangnya 6 harokat, dan ini adalah cara membaca yang telah disepakati oleh seluruh qurra. Tidak ada yang baca dengan pendek, semuanya baca dengan panjang 6 harokat. Nun, coba nun, ya. Qaf, qaf, hurufnya apa saja? Qaf, alif, fa, sukun. Sad, sad. Nah, untuk ain, ya, ain itu bisa dibaca 4 harokat ain, atau bisa juga 6 harokat ain, karena ya-nya adalah lin, ya, bukan mat, tapi apa? Lin. Sukun sebelumnya fathah ai. Kalau yang sebelumnya kan nun mad, ya. Qaf juga mad, sad alifnya mad. Adapun ain, maka ya-nya sebenarnya adalah huruf lin, bukan huruf mad. Namun boleh dibaca dengan 4 harokat atau 6 harokat. Ya. Ain, coba. Baik. Bisa juga 6 harokat. Ain. Ya. Yang panjang ya-nya, ya. Jangan langsung ke nun. Ain, bukan. Panjangkan ya-nya. Ain, baru sampai ke nun. Ya, setelah 4 harokat atau 6 harokat baru masuk ke nunnya. Nah. Kemudian kalau sin, sin berapa harokat? 6. Sin. Ya. Lam, kaf, mim juga berapa harokat? 6 semua, ya. Coba. Lam. Kaf. Mim. 6. Sekarang kita baca yang di bawah ayat nun, ya. Yaitu kalimat atau ayat Yasin, ya. Gimana bacanya? Ya, 2 harokat, sin 6 harokat. Tafadhol dibaca. Ayo. Sekarang yang berikutnya, yang di bawah huruf qaf. Ayo, alif tanpa mad. Alif. Sempurnakan a, a, li juga sempurna. Alif. Dan lamnya berapa? 6. Lam. Ro-nya berapa? 2. Ro, ya. Ro-nya jangan pakai hamzah. Bukan ro, tapi ro, ya. Jadi betul-betul alif. Ro, ya. Alif lam ro. Nah, yang berikutnya awal surat Maryam. Fadhol dibaca. Kemudian berikutnya hamim. Amin. Nah, tidak ada idgham, ya. Tidak dibaca tasydid. Hamim, ya. Hamim, ya. Sebagaimana pula Yasin, ya, tanpa idgham. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa huruf-huruf ini juga ketika dibaca disambung antara huruf dengan huruf juga diterapkan ahkam, ya. Diterapkan apa? Ahkam, hukum yang pernah kita pelajari seperti ahkamun nun dan ahkamul mim. Nah, coba seperti yang tadi antum baca, kaf ha ya ain sad, ya. Antara ain dengan sad tentu ada hukum yang harus kita terapkan. Hukum apa ini? Hah? Ikhfa. Ain akhirnya nun, sukun bertemu dengan sad. Ya, berarti disamarkan. Ain, ya, setelah panjang 4 atau 6 harokat kemudian dibaca nunnya dengan samar dan tebal. Ain sad. Ya, coba dibaca dari awal. Kaf. Kaf ha ya ain sad. Begitu pula ain sin qaf. Coba. Ain ke sin. Huruf ini harus terapkan padanya hukum apa? Ikhfa juga. Ain, ya. Sin ke qaf juga ikhfa juga. Baik. maka bahasanya seperti ini. Ain sin qaf. Coba. Baik. Ayat-ayat di atas adalah contoh mad lazim harfi apa? Mukhaffaf. Yang berwarna merah, mad lazim harfi mukhaffaf. Nun, qaf, sad, ain, sin, qaf, sin, lam, kaf, ain, sad, mim, itu semuanya contoh mad lazim harfi mukhaffaf karena bertemu dengan sukun khafif, ya, sukun yang ringan. Nah, adapun yang hitam termasuk mad tabi'i, ya. Dikategorikan mad tabi'i dua harokat, ya, sin, lam. Kecuali alif, alif tidak dibaca dengan panjang. Yang berikutnya mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Mad lazim harfi adalah mad lazim pada huruf-huruf ini. Ya, disebut mutsaqqal karena bertemu dengan tasydid. Ya, seperti contoh ini. Alif lam mim. Ya. Tadi telah kita singgung diterapkan hukum, ya, hukum mim. Alif lam mim. Lam ke mim, apa yang terjadi? Hukum apa? Lam akhirnya mim. Bertemu dengan mim. Apa? Idgham syafawi, ya. Idgham syafawi mengharuskan adanya tasydid, ya. Walaupun tidak tertulis di sini namun secara lafaz ada tasydid. Ya, sehingga lam di sini akhirnya bertemu dengan sukun tasydid. Nah, makanya dikatakan harfi mutsaqqal. Alif lam mim. Coba. Alif lam mim. Ada gunah yang panjang. Dan seterusnya. Alif lam mim ra. Adapun mim qira idhar, ya, gunanya naqis. Alif lam mim shad. Coba. Kemudian tasim. Itu apa? Mad lazim, ya, harfi mutsaqqal dan harfi mukhaffaf.